ngantuk mulu bawaannya nih. Awas, nanti jadi gak produktif loh. Iya nih, gimana ya biar lebih produktif lagi? Nih lo coba dulu, baru kopi kapal api special mix gula aren. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Untuk kamu, supaya bisa semangat terus, Kopi Kapal Api menghadirkan Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren. Nikmati pengalaman baru minum kopi hitam dengan aroma dan rasa Kopi Kapal Api dengan gula aren asli. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren dapat dibeli di warung, minimarket, supermarket, hypermarket terdekat, atau dapatkan promo khusus di Kapal Api Store di Tokopedia. Kopi Kapal Api Special Mix Gula Aren dengan gula aren asli. Jelas, lebih enak.